Mungkinkah hati ini masih tahan menanti? Mengapa harus begitu lama? Dan kau biasa saja melihat aku menunggu. Ketika nanti waktunya tiba, ya kau cita-citakan bersama denganku. Bukannya aku tega padamu dan mengabaikan hati kelamaan menunggu. Engkau pujaanku yang satu-satunya. Biar mimpi dan tak bangun baru, daripada ku tak bersamamu. Dan kini waktu tak mau lagi menunggu. Dari ketinggian menara yang terang, maukah kita bersama selamanya? Tinggi.